Allahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah, wa ammal alifu, adapun alif, ya, adapun alif dan nun zaidatan, alif dan nun yang zaidah, fayamna'ani minas sarfi ma'al alamiyah, dia mencegah sorof itu pada alam was, ya, pada alam semisal Imran, Utsman, ya, wa ma'as sifah, dan juga dengan sifat. Tapi dengan syarat, kalau sifat, bisyarti alla taqbala ta'i kasakra. Dengan syarat, dia tidak menerima ta', semisal sakra. Nah, baca dulu syarahnya di sini. Faris, baca syarah Faris. Suripat. Ini. Wa idza tahadaba al kalimata aslani. Aslun. Aslun. Siapa tadi? Az-ziyadah. Az-ziyadah. Siapa tadi? Az-ziyadah. Aslun. Siapa tadi? Adamaha. Adamaha. Jaza biha as-sarfu wa adamahu. Wa adamuhu. Wa adamuhu. Nahu asyaitu inkana syakona bimakna ba'udah. Insarofa di asalatin nuni, selain kana min syarof bimakna ikhtaroho lam yang sorif izyadati. Baik, hasbun. Boleh lam yang sorif, boleh lam yun sorof. Lam yun sorof liziyadati. Terus, misluhu. Ya. Qauluhu wa ammal alif wa nun azzaidatan, adapun alif dan nun yang tambahan. Yang tambahan bukan yang asli. Ai alal huruf al asliyah, yang merupakan tambahan pada huruf asli. Maka dia mencegah sorof, mencegah tanwin pada isim, pada alamiah dan pada sifat. Tapi syaratnya apa? Asli. Apa tambahan dari asli? Fa in kanata asliyatain. Nah, misalkan dua huruf tambahan itu dua huruf asli. Semisal musta'an. Au ihdahuma asliyatan, atau salah satu dari kedua huruf tambahan itu asli. Salah satunya. Ya, perhatikan. Musta'an. Ini isim maf'ul dari apa? Ista'ana yasta'inu. Ya. Apa masdarnya? Isti'anatan. Ya, isim fa'il musta'inun musta'anun. Berarti alif dan nunnya itu asli enggak? Aslinya mustaqnya begitu. Apa dia mustaq dari asalnya yang begitu? Isti'anatan. Ada alif, ada nun. Ya, berarti dia munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif. Maka antum ketika mengatakan wallahul musta'anu, wallahul musta'anu, ya, atau ketika gini, ya, kana Allahu musta'anan, kana Allahu musta'anan, innallaha musta'anun. Baik, bisa dipahami sini? Nah, ini berarti dia mensorry. Kenapa? Karena hurufnya asli, bukan tambahan. Nah, yang alif dan nun ini yang mencegah sorof pada alamiah dan sifat, itu syaratnya yang zaidah. Atau salah satu dari keduanya, au ihdahuma asliyatan, salah satu dari keduanya asli, bukan tambahan. Semisal tahan, itu nisbah dari at-tahni. Maka surifat al-kalimatu, surifatil kalimatu. Maka kalimatnya ditasrif, ditanwin. Paham sini? Nah, ini dilihat asli apa enggak. Pokoknya kalau asli satu apalagi keduanya, maka munsharif. Ya, maka dia munsharif. Paham sini ya? Nah, berikutnya. Wa idza tajadaba al-kalimata aslani. Nah, aslani itu fa'il dari tajadaba, al-kalimata maf'ul. Ya. Nah, jika dua kalimat, dua yang asli, tajadaba itu kan saling menarik. Ya. Nah, jika dua kalimat tadi saling menarik kalimat, dua huruf asli saling menarik kalimat, aslun yaqtadi ziyadatan. Ya, satu huruf asal, dua huruf asli saling menarik kalimat. Satu huruf asal menuntut adanya, menunjukkan adanya tambahan. Ya, wa aslun yaqtadi adamah. Satu huruf yang asli tidak menunjukkan yang demikian. Ya. Bukan asli ini huruf asal, afwan. Asal kata. Jika dua asal kata saling menarik dari satu kalimat. Ini satu kalimat nih. Ini kalimatnya nih, maknanya ada yang mengatakan A, ada yang menyatakan B. Nah, kalau yang satu kalimat, satu asal kata tadi menunjukkan itu tambahan. Atau satu lagi menyatakan, oh itu enggak tambahan. Jaza biha asarhu wa adamuha. Maka pada kalimat ini boleh disorop, boleh di tidak, boleh tak boleh gue pun sorip. Nahu syaitan, ya syaitan ini ada tambahan alif dan nunnya. In kana min syatana. Nah, ini asalnya nih. Ini asal yang pertama. Jika dia berasal dari kata syatana bimakna ba'uda, kalau dia maknanya ba'uda, berarti enggak ada hubungannya kan? Berarti alif dan nunnya berarti apa? Zaidah, berarti dia insorofah. Berarti dia pakai tanwin. Ada tambahan ini enggak? Berarti nunnya asli enggak? Asli. Nunnya asli. Nunnya asli. Alif aja yang enggak. Karena maknanya ba'udah. Ya. Li asalatin nun. Karena keaslian huruf nun. Makanya di Al-Quran munsharif. Ya. Wa huwa biqauli syaitanin. Wahwa bikolis syaitanin rojim. Bagaimana? Surat Taqwin. Wama huwa bikolis syaitanin. Hah? Gimana? Taqwin? Kalau di tengah-tengah ini jadi ribet. Wama huwa? Hah? Wama huwa? Wama huwa bikolis syaitanin rojim. Wama huwa biqauli syaitanin rajim. Itu bukanlah ucapannya setan yang terkutuk. Syaitanin bitanwin. Enggak percaya, dilihat. Kenapa? Karena ini berasal dari kata syatona ba'udah. Yang jauh dari rahmat Allah, begitu. Nah, ini kenapa dia munsharif? Karena kenapa dia munsharif pakai tanwin? Karena keaslian nun. Syatona ada nunnya tuh. Wa in kana. Nah, berikutnya syaiton. Jika dia berasal dari kata, ini asal yang kata berikutnya, syato. Nah, ada nunnya enggak? Enggak ada. Bimakna ihtaraqa, yang mana terbakar. Ya, lam yunsharaf, maka dia tidak ditanwinkan. Kenapa? Li ziyadati, karena tambahan. Kan enggak ada tuh. Enggak ada nun, enggak ada alif. Boleh dua-duanya. Nah, ini kalau tarik menarik antara dua asal kata. boleh disorot, boleh tidak. Baik. Wa mithlu, sama semisal ini juga kalimat hasan. Ini kalau asal katanya al-husni berarti dia ada nun, berarti dia munsharif. Ya. Nah, kalau dia terkat berasal dari kata his, enggak ada nun kan? Bi has bi kasril ha, berarti dia ghairu munsharif. Demikian pula afan. Kalau dari kata ufunah berarti dia munsharif. Ya. Ufunah bau basi. Atau dari kata iffah, adanya kemuliaan. Berarti dia iffah ada nun dan alifnya enggak? Enggak ada. Berarti kalau dari kata iffah berarti ghairu munsar. Nah, kalau Utsman ibnu Affan, Affan ini yang berasal dari kata iffah, bukan ufuna. Ya. Nah, iffah punya wibawa gitu. Kalau ufuna busuk basi gitu ya. Nah, jelek justru. Baik, paham sini? Nah, berikutnya, fadol, dibaca sini. Ya, Raymond. Nah, Raymond. Mana Raymond suaranya? Nah, bajunya itu keren banget tuh, udah kayak calon pengantin. Ya, tinggal ngejas aja. Nah, emang tinggal ditunggu aja ya, tanggal mainnya. Dibalap Andika ini. Amrona. Tamnaani asofa ma'al alamiyati mutlaqon. Ai sawa'un kana al-ismu ala wazni fi'lani musallas ala wazni fi'lani musallas. Musallas itu berarti apa? Bisa fathah, kasrah, dhammah. Bahwa bisa antum mengatakan fu'lan, fi'lan, fa'lan, gitu maksudnya. Ya, mau antum imron, amron, umron, nah gitu, ya. Terus nahmu imrona wa usmana wa marwana. Oh, lihat, musallas kan? Musallas kan? Punya tiga. Musallas itu artinya ini apa namanya? Yang memiliki tiga titik. Musallas memiliki tiga poin, tiga induk itulah. Itu mau pakai ya, doma, kasroh, fathah. Ya, Imran, fi'lan, Utsman, fu'lan, Marwan, fa'lan. Nah, itu semua mutlak. Terus? Al-Qayyumunahu wa Qatana wa Asbahana wa Khurasana. Nah, ini semua ghairu munsharif. Tadi perhatikan. Wa qauluka imrana. Ya, dia mentasrif, afwan, dia mencegat sarab pada alamiah. Semisal Imran. Nah, alif dan nun yang tambahan pada alamiah itu mencegah sarab ya dengan alamiah secara mutlak. Apakah dia ya, berarti nanti kalau pada wasfiyah ada syarat. Muqayyad. Kalau pada alamiah mutlak. Baik dia wazannya yang tadi fi'lan musallas, fi'lan fu'lan fa'lan. Ya, ataupun fa'alan, ghadaban, asbahan, khurasan. Terus walakata ma'ani asrafa ma'al wasfiyati illa idza kana al-ismu ala waznil fi'lani. Itu lihat kalimat selain maftuh. Maftuhil fa berarti fa'lani. Wa marjanin wa huwa sigharun wa huwa sigharul al-lu'lu'. Nah, barakallahu fikum. Mana tadi? Imran ila akhir. Nah, ini wasfiyah. Eh, mana? Umran, ini udah tadi Imran. Wala tamna'ani as-sarfah. Maka dia tidaklah mencegah sharaf atau tanwin yang pada wasfiyah illa idza kana al-ismu. Ya, kecuali jika isim tersebut itu pada wazan fa'lan yang fathahnya itu fa'nya itu fathah. Kama saya ati sebagaimana dia akan disebutkan. Jadi kalau wasfiyah enggak ada fi'lan. Enggak pernah ada memang. Enggak boleh juga fu'lan, dia mesti fa'lan. Ya. Jau'an, ghadban. Ya, ta'ban. Ya enggak? Kalau alamiah bebas, Imran, Utsman, Affan, Sufyan, Ridwan, itu semua bebas. Nah, asbahan. Kalau alamiah. Kalau wasfiyah terbatas pada wazan fa'lan, itu pun ada aturan lagi. Lihat mu'anasnya lagi. Nah. Fa in kana ma fihi az-ziyadatu ghairu alamin wala sifatin. Nah, seandainya ziyadah alif dan nun itu ternyata bukan pada alam, bukan pada sifat. Ya. Dia bukan alam, bukan sifat. In sarafa, maka dia ditasrif. Kenapa? Karena dia bukan alam. Ya, dia juga bukan sifat. Semisal Sa'dan. Ya, semisal Sa'dan. Sa'dan itu nama tumbuhan. Ya. Sa'dan ismun nabatin, ya. Dia nama tumbuhan. Marjan, dia bukan alam. Dia bukan sifat. Marjan nama sirup bukan. Wa huwa sikaru lu'lu'. Dia adalah apa? Luk-luk mutiara yang kecil. Marjan, mutiara yang kecil. Ya. Sirup. Sirup yang paling terkenal marjan emang. Ya, kalau bulan puasa dia dominasi dah. Ya, dominasi udah, nguasain udah. Baik. Nah, berikutnya. Qala al-muallif rahimallahu taala, wa ammal ujmatu fal muradu biha. Nah, yang dimaksud dengan ujmah. Ya, alamiah ma'a ujmah. Ijmah ajam non Arab. Antakuna al-kalimatu min awda'il ajamiyah. Ya. Bahwa kalimat tersebut, yang kalau ujmah, ya, kalimat yang dikatakan ujmah, kalimat tersebut adalah min awdha'il ajamiyah. Ya. Awdha' jamak dari ya wad'un. Jamak dari wad'un. Di ialah kalimat tersebut berasal dari peletakan ajam. Ya. Berasal dari kalimat yang diletakkan oleh ajam, yang digunakan oleh orang-orang ajam non Arab. Misal Ibrahim, Ismail, Ishak, ini enggak ada wazan itu. Ya enggak? Wazannya apa kalau dalam bahasa Arab? Nah, if'a'il, gimana coba? Enggak ada itu kan? Ini enggak ada. Beda nama-nama orang Arab, perhatikan. Muhammadun, ya, isim maf'ul. Mufa'al, ya enggak? Nama orang Arab. Umar, fu'al. Ya, yang dia merupakan ma'dul dari Amir. Takdiri, ya, adil takdiri. Ya enggak? Ini nama-nama orang Arab, ada wazannya. Ya, Raymond, enggak ada wazan. Nah, apa wazannya Raymond? Hah? Ah, Feol. Fial, Riman dong. Riman ini Raymond Feol. Enggak ada. Udah nama aja udah jadi Raymond. Ya. Ibrahim, Ismail itu enggak ada wazannya. Ya, paham enggak di sini? Dia peletakannya bukan nama Arab. Paham sini? Ya. Coba wazannya apa Ibrahim aja coba wazannya. Wazannya apa coba? Hah? Hah? Hah? F Fi'la'ibah. Susah sudah. Sudah ini ujimah. Ishaq. Wa jami'ul asma'i al-anbiya'i a'jamiyatun ila arba'atun. Seluruh nama-nama Nabi a'jamiyah. Nama non-Arab semua. Kecuali cuma empat. Muhammadun, Salihun, Shu'aibun, Hudun. Ya, alaihi salatu wassalam. Ini termasuk dari Hud, Lut, Nuh. Sebenarnya Hud, Lut, Nuh itu bukan nama Arab yuk. Wazannya apa coba? Wazannya apa? Coba Hud. Nah, wazannya apa? Hah? Ful. Gitu. Gak ada. Dia nama ajam. Kenapa boleh tanwin? Karena tiga huruf. Tengahnya sukun. Udah. Tiga huruf, tengahnya suku. Nuh, Lut, Hud. Sebenarnya berarti cuma berapa? Cuma berarti berapa? Muhammadun, isim maf'ul. Salihun, isim fa'il. Fu'ail, ya enggak? Shu'aib, Fu'ail. Isim tasgir. Nah, udah, berarti cuma berapa? Tiga. Nah, berarti yang Hud, Lut, Nuh. Nah, ini. Nah, itu dibolehkan aja. Kenapa? Karena tiga huruf. Ya, sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wa yushtaratu fiha, tapi disyaratkan. Ya. Ayyakuna al-ismu alaman fil ajamiyah. Ya, isim tersebut yang ajam, yang ghairu munsharif, dia memang alam pada ajamiyah, pada memang aslinya di non-Arab tersebut memang nama. Wa lidzalika surifa lijamun, oleh karena itulah ditasrifkan lijamun. Lijamun itu non-Arab. Artinya tali kekang kuda. Ya enggak? Lijamun ustadun. Ustad. Ustad itu mu'arrab. Kalimat non-Arab, ajam yang diarabkan. Ustad. Tuh. Akhirnya ada mu'anasnya. Ustadah. Nah, itu bukan nama Arab. Coba dari asal kata apa. Kalau mu'allim jelas. Isim fa'il. Ya. Allama yu'allimu. Mudarris jelas. Darrasa yudarrisu. Ya enggak? Nah, paham kan sini? Ustaz itu mu'arrab yang diarabkan. Nah, enggak ada. Ya. Ya. Juga ketemu hurufnya itu kan ribet. Orang Arab enggak biasa kayak begitu. Setelah huruf ta, alif, ada zal. Enggak ada orang Arab biasa mengucap kayak gitu. Ustaz. Enggak ada. Orang Arab enggak biasa mengucap wazan huruf-huruf kayak begitu yang ribet-ribet. Ustaz, enggak ada orang Arab. Akhirnya diarabkan. Nah, ketika diarabkan, dia bukan alam, dia bukan sifah, akhirnya munsharif. Ustadun, ya ustadun. Qad tazawwaja ustadun. Nah, ya. Raymond dibalap, Raymond kelamaan. Baik. Lijamun. Wanahu dan semisalnya. Yang syarat yang kedua, wa an yakuna zaidan ala salasah. Dia mesti lebih dari tiga huruf. Lidzalika surifa Nuhun, Lutun, Hudun. Oleh karena itulah Hud, Lut, Nuh itu ditasrif. Ya, yang lebih dari tiga huruf mamnu' minas sarf. Ya. Ishaq berapa huruf tuh? Empat. Nah, itu maka mamnu' minas sarf. Ya, paham sini? Sudah dapat gambaran? Nah, ngerti enggak? Nah, Zaki baca Zaki. Mana watu rabu ujmatul kalimati umati aimati wa minal hurufi. Kasaula janin manjanikin tai. Ya. Wa qawluhu wa ammal ujmatu. Adapun ujmah ay al mani'atu min as-sarfi, yang mencegah sarf, mencegah tanwin. Wa qawluhu min awda'il ajamiyah. Dia ujmah itu adalah kalimat yang merupakan dari peletakan ajamiyah, orang-orang non Arab. Ai bi antakuna min awda'i ghairil Arab, yaitu kalimat tersebut merupakan di antara yang diletakkan, dipergunakan oleh selain orang Arab. Sawun kana min awda'il Farsi awil Rumi awil Hindi awil Ghairi. Apakah itu kalimat yang diperuntukkan peletakannya oleh orang-orang Persia, Romawi, India dan yang lainnya. Pokoknya non-Arab. Non-Arab. Kayak Nabi Ibrahim, ya itu dulu ada di Syam. Walaupun ya, ke Mekah waktu itu sama istrinya, Hajar. Ya enggak, habis itu tinggal Hajar. Ya. Dia adalah nama non-Arab di Syam waktu itu. Bahasanya apa ya? Ya, nabi-nabi dulu bahasanya Ibrani. Bahasa Ibrani. Namanya Ibrani kalau enggak salah ya. Lebih itulah. Bahasa itu dijadikan juga bahasa kata pengantar di universitas di Malaysia, apa namanya tuh, yang Ustadz Adian Husaini kuliah di situ, S3. Hah? Stuck ya. Stuck. Ya. Itu bahasa yang digunakan situ Inggris, Arab, nama Ibrani. Ibrani. Ya. Bagus tuh kalau antum kuliah di situ, ya, karena situ banyak pakar-pakar sekuler untuk membantah tentunya, ya, dari para dakatir, pro doktor-doktor yang ada di Malaysia, ya, saya juga berhasrat ke situ, tapi apalah daya tak sampai. Kayak Andika mau tahajud, apalah daya tak sampai. Pelantikan insyaallah sampai ya. Insyaallah sampai. Ya, di stuck itu. Bagus itu ya. Masya Allah. Tahu banget antum. Jadi luar biasa ini. Ngeri ini saya sampean ini. Ma'rifatnya bukan cuma di bidang mantik. Masyaallah. Tapi mana lagi tadi? Ya. Wa jamiul asmaul anbiya'i ajamiyatun. Seluruh nama-nama para nabi ada ajamiyah, kecuali cuma yang dikecualikan. Muhammad Saleh Syu'aib. Aili annaha min awdail arab, min awdail ghairil arab, karena nama-nama tersebut merupakan nama-nama yang berasal dari peletakan nama selain orang Arab. Wa tu'rafu ujmatul kalimati. Tahu dari mana kita itu kalimat tersebut ada ujmah? Diketahui ujmahnya sebuah kalimat binaqil a'immatilah. Ini yang pertama, karena kutipan para imam. Wa bi khurujiha min an waznil asma'i fil lisanil arabi. Dan juga karena keluarnya dia dari wazan nama-nama dalam pengucapan orang-orang Arab. Misal Ibrahim, Ismail. Tuh lihat tuh. Wazannya apa coba? Ya. Fi'lalim. Gak ada kayak gitu. Ismail. Wa nahwihim. Ya. Daud. Gimana? Fa'ul. Gak ada itu. Fa'ul. Paul dong. Paul, si Paul. Tapi mana lagi tadi? wa nahwihima. Aw bi ayyajtami'a fiha minal huruf, atau berkumpul di antara dari kalimat non Arab tadi. Ternyata berkumpul di kalimat tersebut huruf-huruf ma la yajtami'u fi kalamil Arab, yang enggak bisa berkumpul di ucapan orang-orang Arab. Ya, sebenarnya ustaz tadi itu. Ustaz. Ustaz. Ada ta, ada zal, ada alif. Orang Arab enggak pernah ngucapin kayak gitu. Enggak ada kalimat yang semisal. Ya, enggak ada. Baik. Atau mana lagi? Ya. Kal jim ma'as sad. Misal huruf jim dan sad berkumpul. Saulajan. Ini enggak pernah ada di orang Arab. Lihat tuh di footnote. Ya. Qala fi muhtar sahih, fi muhtar sahih saulajan bi fathil lam ya, al-mihjan farisi mu'arrabun. Ini bahasa Persia. Ya, yang diarabkan. Wa kadha kullu kalimatin fiha ya. Kullu kalimatin fiha sad wa jim. Dan semua kalimat yang di dalamnya terdapat huruf sad dan jim. Ya, kenapa? Li'annahuma, karena huruf sad dan jim la yajtami'ani, keduanya tidak akan pernah menyatu fi kalimatin wahidatin, di satu kalimat fi kalamil Arab, dalam orang Arab. Ya. Jamaknya apa? Sawalijah bi kasril jim. Artinya apa? Saulajan, tongkat komando. Kemudian mana lagi? Au ma'al qaf. Ya. Au ma'al qaf. Jim sama sod itu enggak jodoh dalam bahasa Arab, dalam ucapan orang Arab. Dan berikutnya jim dan qaf juga enggak jodoh. Lihat tuh, kamanjaniq, manjaniqin. Lihat di footnote nomor 2, manjaniq allati turma biha alhijarah, yaitu yang batu dilempar darinya, alat pelempar, dia alat perang gitu, alat perang kayak ketapel yang besar gitu, gitu, ya, alat ketapel tapi besar gitu, wush, ya, nah itu namanya manjaniq, mu'arrabatun, dia diarabkan, asluha bil farisiyati min, ya, jinik. Aslinya dari bahasa Persia, jinik. Itu aslinya. Ya. Ya ribet lah, itulah artinya. Au ghairi dalika, atau yang semisalnya. Baik. Berikutnya. Illa arbaatun. Semua nama nabi, semua nama nabi illa arbaatan, semua nama nabi adalah aja non Arab kecuali cuma 4. Fadl dibaca di sini. Ya. Siapa? Refi. Illa arbaatan ya, mustasna, mujuba. Shishon itu nama anaknya Adam, ya temannya, saudaranya Qabil Habil. Ada nabi, ada anaknya Adam yang soleh, namanya Shis. Dalam sebuah riwayat disebutkan Shis ini nabi, sama kayak Adam. Ya, Shis. Dia nabi untuk generasi anak-anaknya Adam yang pertama. Ya, setelah Adam wafat, maka Shis nabi untuk saudara-saudara mereka. Ya, nabi untuk saudara-saudara mereka. Nah, itu. Nah, ini ada riwayatnya demikian, ya. 3 huruf kan? Shin, ya, sa. Nah, 3 huruf. Nah, karena 3 huruf berarti munsharif. Ya, Shis, ra'aitu Shisan. Jarang orang Indonesia pakai nama nabi Shis, kan biasanya Ayub, Adam itu banyak. Susah nyebutnya. Sis, mau kemana sis? Sangkain sister lagi. Sis, cewek lagi. Sis, ya, oke sis. Waduh, susah. Jangan deh, ya nanti disalahgunakan namanya. Ya, juga di Indonesia ada juga yang namanya sis, tapi gak enak. Malah sebagai tokoh musik. Sis NS. Ada kan? Ada. Wah, antum gak tahu. Kurang jauh pikniknya. Baik, mana lagi tadi? Tadi siapa yang baca? Udah baca, udah selesai belum? Belum. Terus. Sun Sambla itu nama Nabi, huruf-huruf nama Nabi yang munsharif. Sun, Saleh. Ya. Nun, Nuh. Syamlah, Syu'aib. Mim, Muhammadur Rasulullah. Lam, Lut. Haknya apa? Hud. Nah. Sun, Syamlah. Nah, itu. Nama Nabi itu, singkatan-singkatan. Jadi disingkat jadi Sun, Syamlah. Nah, itu. Nah, itu. Kadang-kadang ini buat memudahkan kita aja. Jadi kalau antum ditanya, siapa nama Nabi yang munsharif? Sun Samlah. Nah, udah itu aja. Antum gak perlu ribet. Soleh, tinggal macam ribet amat. Sun Samlah. Ya. Tapi di Sun Samlah enggak ada sis ya. Berarti Syu'aib masuk ke sis juga berarti. Di Sun Samlah berarti pas di huruf Shin ada dua berarti. Syu'aib dan sis. Syu'aib dan sis. Terus Fashisun. Wannabiyyu Muhammadu. Nah, itu daruratul syair. Bukan maknanya Muhammad sini gue ini mensor ya. Daruratul syair. Terus lanjut Rebi. Lidhalika. Walidhalika. Surifa. Rijamun. Lil'alati. Tawdau famil farasi sobani dan terus lanjut tiga lagi waqauluhu zaidan lam yamna atau yamna boleh dua-duanya. Terus tu'aridu ahada sababain. Dari mana Revi tadi bacanya? Semua para nabi ajam, ajamiyah ila arbatan kecuali empat ila akhir. Ai fa innaha arabiyatun. Nah, nama-nama nabi yang empat ini arabiyah. Wazannya wazan Arab jelas. Saleh fa'il, Muhammad mufa'al, Syu'aib fa'il. Ini jelas. Wali hadza ya, surifat oleh karena itu nama-nama ini ditasrif, ditanwin wa ulhiqa biha dan diikutkan disertakan juga pada nama-nama yang empat ini, fi sarfi nuhun, lutun, syizun. Kenapa? Li khiffatiha, karena ringan kalau tiga huruf dibanding Ishaq empat. Ja'a Ishaqun, aduh. Kalau ini gampang, enak tiga. Li khiffatiha, karena ringannya. Kama sayati, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Wa yajma'uha qauluka. Ini bisa dikumpulin nama-nama nabi yang munsharif ini lewat ucapannya sun syamlah. Ya, sun syamlah. Ya. Itu nadhamaha sun syamlah itu singkatan semua. Ya. Singkatan tadi yang sudah disebutkan. Yajma'u nadhamaha ba'duhum, sebagian ulama nahwu menadhamkannya biqauli, dengan ucapannya ya, ala inna asma'an nabiyina sab'atun. Ya. Namun syamlah ini juga punya arti ya, sun sona yasunu. Sona yasunu, apa artinya sona yasunu? Sianatan, apa artinya? Hah? Jaga, menjaga. Ya. Jagalah syamlah. Ya, syamlah apa artinya? Hah? Jagalah syamlah. Jagalah syamlah. Apa artinya syamlah? Syukoh. Syukoh. Kain lah itu ya. Kain dari bulu apa? Bulu domba. Jagalah kain. Sun syamlah. Ya, ala ketahuilah anna asma nabiyyin, bahwasanya para nabi, nama-nama para nabi ada tujuh. Laha sarfu fi irabi man yatanasyadu. Yang dia memiliki tanwin pada i'rab bagi yang mendendangkannya. Yaitu fasisun nuhunul summa, kemudian hudun wa salihun wa syu'aibun wa lutun wa nabiyyu Muhammadun, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika surima surifa lijamun, oleh karena itulah lijam ditanwinkan. Ya. Ditanwinkan padahal dia nama non Arab. Ya, wa huwa ismu jinsin, dia adalah nama jenis lil alati, bagi sebuah alat, allati tudau fi famil faras, yang diletakkan di mulut kuda, tali kekang. Nah, kuda itu ada boleh gitu kan, biar kita narik dari punggung dia. Dan semisalnya, sebagaimana ini keterangan di Komus Al-Muhid, kitab At-Tasri, As-Sobat. As-Sobat mungkin hasil As-Sobat ya. Dari syarah Al-Usmuni atau Asmuni. Ya, dan selainnya. Taqul hadha lijamun ra'aitu lijaman nadartu ila lijamin, ini semua bitanwin. Ya. Kemudian zaidan ala thalasah. Nah, ini saya perhatikan. Ya, wa yustaratu ayakuna al-ismu alaman fil ujmah. Nah, ini ya, disyaratkan yang ujmah ini yang dia ghairu munsharif dia mesti alam. Kalau lijam dia bukan alam. Dia isim jins, bukan isim alam. Dan berikutnya dia mesti lebih dari tiga huruf. Zaidan ala salasah. Ay ala salasah ti ahrufin. Dia mesti lebih dari tiga huruf. Misal Ibrahim. Wanahwihi. Itu Ibrahim berapa huruf? Banyak. Li'annal isma hina idin yasiru sakinan. Karena isim kalau lebih dari tiga huruf. Ya, ketika dulu sudah lebih dari tiga huruf. Jadi berat. Falau lam yakun zaidan ala dalik. Seandainya dia tidak lebih dari tiga huruf itu. Ya, lam yumna. Maka tidak dicegah dari sorot. Li'anna khiffatahu hina idin, karena kalau keringanan dia, kalau sudah tiga huruf, sudah ringan. Karena ketika dia ringan, sudah diucapkan ketika itu, tu'aridu ahada sababain. maka dia bertentangan dengan salah satu dari dua sebab. Sebab yang pertama dia memang ujmah, sebab yang kedua dia adalah lebih dari apa? Berat. Pertama berat, ujmah itu berat diucapkan. Baik, oleh dalika suripa nuhun lutun dan semisalnya. Ya. Baik, wa masifah. Masih sangat cukup waktunya. Panjang sih, Pak. Cukup dia. Ya, kita sisain usul menu usul.